Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi azza wa jal, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali untuk membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam Bahjah Qulubil Abrar. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah selesai membaca hadis yang ke-44. Di hadis tersebut kita bisa mengambil faedah 3 perkara yang akan terus mengalir ketika seseorang telah meninggal dunia. Dan perlu diingat, 3 perkara ini adalah hasil usahanya. 3 perkara ini adalah hasil usahanya. Apakah berupa sedekah jariah? Nah, dia yang melakukannya, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu dia yang dia ajarkan, atau anak saleh dengan gambaran yang sudah kita lihat pada kesempatan yang telah lalu. Nah, apakah anak secara hissi atau bisa juga termasuk anak didik atau murid? Nah, Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini, maka seorang muslim tidak ada satupun yang tidak memiliki cita-cita untuk berkeluarga. Dari sini, seorang bapak maka bisa melakukan, atau diantaranya seorang bapak bisa melakukan 3 perkara ini. Nah, seorang bapak bisa melakukan 3 perkara ini. Nah, dengan perantara apa? Dengan perantara berkeluarga. Oleh karena itu, Syekh terakhir pada kesempatan yang telah lalu, di sini ada faidah bahwa Allah Subhanahu wa taala melewati rasulnya memberikan dorongan kepada setiap muslim untuk berkeluarga. Maka seorang muslim punya cita-cita untuk berkeluarga. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk hadis yang ke-45. Hadis yang ke-45 ini hadis yang cukup pendek. Qala rahimahullahu taala, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan al-haditsul khamis wal isyrun. Hadis yang ke-45. An Asma rabbani Mudarris anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi muslimun fahuwa lahu, rawahu Abu Daud. An Asmar bin Mudarris radhiyallahu anhu, dari sahabat Asmar bin Mudarris, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi muslimun fahuwa lahu, barang siapa yang menjadi orang pertama, barang siapa yang mendahului menjadi orang pertama, ila ma lam yasbiq ilaihi muslimun, mendapatkan sesuatu yang tidak pernah didapatkan atau dimiliki atau dikuasai oleh seorang muslim, fahwalahu, maka dia yang lebih berhak, dia yang lebih berhak untuk memilikinya. Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud. Hadis yang cukup pendek. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat penjelasan dari al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Yadhulu fi hadzal hadithi as-sabaqu ila jami'il mubahati allati laysat milkan li ahadin wala bi-ikhtisasi ahadin. Masuk dalam hadis yang baru kita baca ini adalah penemuan atau orang yang pertama menemukan seluruh perkara-perkara yang mubah untuk dimiliki, yang tadinya laisat milkan li ahadin, yang tadinya tidak ada pemiliknya dan tidak ada kekhususan bagi seseorang, tidak ada kekhususan untuk orang tertentu. Ini dalam perkara apa saja? Kata beliau, jami'al mubahat, seluruh perkara. Ya, seluruh perkara. Nah, barang temuan apapun itu yang tidak dimiliki oleh siapapun sebelumnya, tidak ada yang memilikinya, maka ada orang yang menemukannya, maka itulah miliknya. Fayadkhulu fihi, beliau menjelaskan Maka termasuk dalam hal ini as-sabaqu ila ihya'il ardil mawat, menemukan sebidang tanah ya, yang kemudian dia hidupkan. Dia menemukan sebidang tanah yang mati, tidak ada pemiliknya, tidak ada pengurusnya ya. Kemudian dia hidupkan. Ini termasuk dalam hadis ini. Kalau di Tasikmalaya, di kota mungkin sudah gak ada ya. Nah, kalau di Cilacap yang ana tahu masih ada ya, tanah bebas ya gitu. Siapa yang nanam di situ, ngurus di situ ya, maka itulah yang menjadi pemiliknya ya. Itu diantaranya apa? Tanah yang belum ada pemiliknya ya, tanah timbul ya. Nah, atau di daerah muara ada tanah timbul tinggi, makin tinggi, akhirnya bisa ditanami. Nah, orang yang pertama menghidupkan tanah itu, maka dialah yang berhak. Nah, faman sabaqa ilaiha bistikhraji ma'in au ijra'ihi 'alaiha au bibina'in malakaha. Maka kalau ada tanah kosong seperti itu, siapapun yang pertama ya mengeluarkan air di situ, membuat sumur atau ya mengalirkan air ke tanah itu sehingga tanah itu bisa ditanami ini dan itu, atau membangun bangunan di situ ya, dia gunakan bangunan itu di situ malakaha, maka orang itulah yang akan memilikinya. Nah, wala yamlikuha bidunil ihya, dan ingat dia tidak bisa memiliki kalau tidak mengelolanya ya, kalau tidak menghidupkan tanah tersebut. Nah, jadi gak bisa ngaku-ngaku, oh, itu punya saya, itu tanah timbul itu punya saya. Lah mana buktinya punya kamu? Ya saya yang pertama menemukan. Lah gak diapa-apain ya. Nah, gak diurus, dibiarkan begitu saja. Maka yang pertama memilikinya adalah orang yang menemukan dan mengurusnya, menghidupkan tanah tersebut. Baik, kemudian lakin lau aqta'uhu al-imamu au naibuhu au tahajjara mautan min duni ihya'ihi fahuwa haqqun bihi wala yamlikuhu. Beda halnya kalau perkara seperti itu sudah ada ketentuan dari pemerintah ya, atau bagian pemerintah yang lain yang mengurusi masalah-masalah seperti itu ya. Maka imam bisa saja membiarkan tanah itu ya mati, tanah itu mati tanpa menghidupkannya, maka pemerintah lebih berhak ya, dan tidak bisa dimiliki kalau memang itu ada ketentuan dari pemerintah. Fa in wajada mutasyawifun lil ihya'i qila lahu imma antamuraha wa imma antarfa'u yadaka anha. Maka ketentuannya itu mungkin akan ya melihat kalau ada orang yang ingin menghidupkan tanah itu, akan dikatakan kepada dia, ya, kamu kalau mau memakmurkannya, mau mengurusnya, mau tinggal di sana, silahkan. Kalau tidak, maka angkat kaki dari situ, ya, angkat tangan dari situ, jangan ngaku-ngaku punya kamu. Nah, dan ini terjadi, ya, yang anda tahu di daerah Cilacap, ya, tanah timbul antara Pulau Jawa dengan Pulau Nusa Kambangan, ya, banyak situ tanah timbul, ya, sampai ikhwah kita pun ada yang di situ punya kebun, ya, kebun jeruk kan itu, ya, luas. Oh, kenapa tanahnya bisa luas? Ya, dia yang pertama kali menemukan dan ngurus tanah itu. Ya, maka pemerintah pun, ya, menentukan memang itu punya dia, dia yang ngurus. Nah, taib. Begitupun daerah Muara, ya, daerah Muara Sungai Citanduy yang menjadi batas Tasikmalaya dengan Ciamis, ujungnya kan di sana. Nah, itu ada tanah timbul juga. Nah, itu tadinya nggak ada yang punya, tapi sekarang jadi kampung, ya, punya fulan, punya fulan. Tadinya nggak ada, tadinya air, ya. Maka siapa yang menghidupkan tanah tersebut, ya, dia bisa menghidupkan tanah itu, mengurusi tanah itu segimana luasnya, maka itulah miliknya. Wa yadkhulu fi dzalik. Berikutnya masuk dalam masalah ini juga, masuk dalam hadis ini juga. Nah, as-sabaku ila saydil barri wal bahri. Orang yang pertama mendapatkan buruan darat atau buruan laut. Mancing di laut, ya. Nah, mancing di sungai besar, ya. Nah, sungai Citarum misalkan, mancing, ya, dapat ikan, ya, dia yang memilikinya, ya, karena sebelumnya tidak ada pemiliknya. Wa ilal ma'adin, begitupun untuk barang tambang, ya, yang tidak nampak, ya, dan barang tambang ya, yang bentuknya bebatuan atau yang lainnya, ya, yang ngalir ataupun yang tidak, barang tambang, ya, apakah bentuknya batu atau air, minyak atau semisalnya. Qala rahimahullah berikutnya, wasabaku ila akhdhi hatabin wa hasisin wa manmudhin rakbatan anhu. Begitupun orang yang pertama, ya, mendapatkan kayu bakar. Nah, jadi jangan sampai antum pergi ke gunung, ya, ada kayu bakar numpuk sudah diikat-ikat, wah lumayan nih diambil, jangan, ya, ini kan dari hutan ini. Oh, nggak boleh, itu sudah diikat tuh punya orang, ya, sudah diikat. Yang belum diikat itu yang antum boleh ambil, ya. Nah, kalau sudah diikat, ditumpuk, ya, itu punya orang, sudah ada pemiliknya, jangan diambil, nggak boleh. Ya. Oh, ini kan hutan punya pemerintah, iya. Ya. Boleh ngambil, tapi jangan yang sudah diikat, itu sudah punya orang. Nah, gitu ya. Nah, ambil sebanyak-banyaknya antum, mau sebanyak apa, ya, maka itu dapatnya antum, jadi milik antum. Nah, gitu. Kayu bakar, au hasyis atau rumput, ya. Nah, di tanah yang tidak ada pemiliknya. Tapi, atau, ya, al-manbud, barang-barang yang sudah tidak dipakai. Barang yang sudah tidak dipakai, terbengkalai, dan ya, pemiliknya sudah tidak peduli. Nah, ketika ditanyakan, ini barang kamu? Sudah, saya nggak butuh itu, dibuang itu. Nah, saya ambil ya. Nah, orang yang pertama ngambil itulah yang menjadi pemilik berikutnya, ya. Nah, taib. Qala rahimahullah berikutnya, wasabaku ilal julus ila fil masajid wal madaris wal aswaq wal rubut. Begitupun untuk tempat duduk, ya, apakah itu di masjid, kemudian di sekolah, ya, nah, ataupun tempat berjualan di pasar, atau membuat jongko-jongko. Ini orang yang pertama di situ, maka itulah yang lebih berhak. Orang itulah yang lebih berhak. Tapi kata beliau, lihat di sini, in lam yatawaqqaf dzalika ala nadirin ja'ala lahu tartib wa ta'yin. Hal ini berlaku kalau ya memang tidak ada ketentuan dari nadir yang mewakafkan, ya, kalau di masjid misalkan atau madrasah, ya. Kalau tidak ada ketentuan dari pewakafnya bahwa tanah itu, masjid itu, ya, tempat ini yang ada di masjid itu untuk fulan khusus, untuk fulan. Kalau ada ketentuannya, fayarju fihi ila nafsil waqifin wal musin. Ini kembali kepada ketentuan yang mewakafkan dan ya yang memberikan wasiatnya. Nah, qala rahimahullah, faman sabaqa ila syai'in minal mubahat, maka di sini jelas sekali, siapapun orangnya yang pertama kali mendapatkan sesuatu, allati la yamliku, allati la malika laha, yang tidak ada pemiliknya, fahuwa hakun biha, maka orang itulah yang paling berhak untuk memilikinya. Wal milku fiha maksurun alal qadril ma'khudz, dan kepemilikan di situ terbatas kepada sebanyak apa yang dia dapatkan, yang dia olah. Nah, mancing, ya, mancing di pinggir laut, ya, mancing di pojokan, di pojok karang misalkan, ya, wah dapat banyak, pulang, ya, besoknya ketika mau kesana lagi ada, udah ada orang yang mancing, ya, kita nggak bisa ngeklaim di situ ikan-ikan situ punya saya, dari kemarin saya di situ, oh nggak bisa. Tak bisa. Yang kamu miliki itu yang kamu dapatkan, gitu. Ya, yang kamu miliki, ya, yang kamu dapat yang sudah dibawa pulang. Adapun yang masih di laut, ya, itu tidak ada pemiliknya. Siapa yang mancing, dia dapat, itulah yang dia miliki. Ya. Nah. Akhtifillah rahimani wa rahimakumullah. Wakadzalika man sabaqa ilal a'mal fil ja'alat allati yaqulu fiha sahibuha man amila li hadzal amal falahu kadza fa huwa al mustahiq lit taqdim wal ju'li. Begitupun ketika ada orang yang pertama membuat sesuatu, ketika ada pengumuman saimbara, ya, yang diumumkan oleh pemiliknya Contohnya barang siapa ya, yang bisa membuat ini dan itu untukku, menemukan ini, menemukan itu ya, maka aku akan berikan imbalan ini dan itu ya. Maka ketika ada yang menemukan, ketika ada yang membuat sesuatu yang sesuai dengan apa yang diumumkan, fahuwa al-mustahiq, maka orang tersebutlah yang berhak mendapatkan imbalan dari saimbara tadi ya. Wa kadzalika man sabaqa ilaltiqati wal ilatiqati luqatati wal laqit. Begitupun orang yang menemukan barang temuan ya, menemukan barang temuan yang tidak tahu pemiliknya siapa ya, tidak diketahui pemiliknya siapa. Nah, sudah diumumkan, enggak ada yang datang. Ini sudah lewat ya. Ya. Maka jadi milik dia. Walakit, begitupun kalau menemukan orang. Nah, mungkin kalau sekarang jarang ya. Sudah direkam sidik jari, direkam mata, ya, mungkin ketahuan orang mana. Ya, kalau zaman dulu mungkin ya, tidak bisa diketahui. Seperti halnya yang terjadi kepada Nabi Yusuf. Iya. Nah, oleh saudara-saudaranya dimasukkan ke sumur. Ya kan? Dalam ayat disebutkan ya, ada musafir yang menemukan apa ucapannya? Hadza busyra. Ya, wah, ini ada anak nih. Wah, bisa dijual nih. Nah, akhirnya kan dijual. Ya kan? Jadi barang dagangan. Ya, menemukan anak, menemukan orang yang tidak diketahui identitasnya, dari mana dari mananya, tidak diketahui nasabnya. Nah, taib. Maka ketika mau diurus oleh dia, ya dia hidup jadi bersama dia, bersama orang itu. Dia urus. Ya, bisa saja menjadi anak angkat atau yang lainnya. Ya, wallahu taala alam. Fakulluhu dakhilun fi hadzal hadis. Maka semua yang serupa dengan seperti yang tadi telah disebutkan itu termasuk dalam hadis ini. Man sabaqa ila ma lam yasbik ilahi muslimun fahuwa lahu. Ya. Barang siapa yang menjadi orang pertama menemukan atau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh siapapun, maka dialah yang berhak untuk memilikinya. Wallahu a'lam, ini hadis yang ke-45. Nah. Baik. Berikutnya insyaallah kita masuk pada hadis yang ke-46 sekaligus dengan hadis yang ke-47. Nah, mungkin ini tidak akan selesai ya karena penjelasannya cukup panjang. Qala rahimahullah, kita baca hadisnya dulu. Berkata rahimahullah ta'ala Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, Al-Hadithus Sadisu Wal-Arba'un, hadis yang ke-46. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hiku Al-Fara'idha bi ahliha, fama baqiya fahuwa li awla rajulin dhakar. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-46 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu bersabda, alhiqu alfara'idha bi ahliha, berikanlah harta warisan itu kepada orang yang memilikinya, kepada orang yang berhak, kepada pemiliknya. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Kalau masih memang ada sisa, Maka untuk orang yang diprioritaskan dari kalangan laki-laki. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Taib. Kemudian hadis berikutnya, karena masih berkaitan. Al-hadithu sabi'u wal-arba'un. Hadis yang ke-47. An Abi Umamata Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis yang ke-47 dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan segala sesuatu yang menjadi hak seseorang kepada yang berhaknya. Fala wasiyata liwarithin. Oleh karena itu tidak boleh memberikan wasiat ya kepada ahli waris. Nah, siapa yang menjadi ahli waris maka tidak boleh mendapatkan wasiat dari harta warisan. Kalau mau berwasiat kepada yang lain. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah. Baik, kita lihat penjelasannya. Nah, ini tidak akan selesai ya karena cukup panjang. Nah, kita baca sesampainya insyaallah. Hadanil haditsan. Asy-Syaikh rahimahullah taala menjelaskan, qala rahimahullah, kedua hadis ini istamala ala ja'lil ahka ala ja'li ahkamil mawarits. Keduanya mencakup penjelasan dari hukum-hukum waris. Penjelasan apa? Hukum-hukum waris. Wa ahkamil wasaya, dan hukum-hukum tentang wasiat. Fa innallaha ta'ala fassala ahkamal mawarithi tafsilan taman wadihan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah merinci hukum-hukum waris dengan perincian yang sempurna dan sangat jelas. Wa a'ta kulladhi haqqin haqqahu, dan telah memberikan hak kepada haknya. Ya, telah memberikan orang-orang yang berhak ya, apa yang memang berhak untuknya. Wa amara sallallahu alaihi wasallam antul hiqal fara'idha bi ahliha. Maka dalam kedua hadis ini Rasul memerintahkan untuk memberikan harta warisan kepada orang-orang yang berhaknya. Fayuqaddimuna 'alal asabat. Maka ya, orang-orang yang berhak mendapatkan harta waris yang disebut dengan ahlul furud ya, yang disebut dengan ahlul furud, ada dari kalangan laki-laki, ada dari kalangan perempuan. Ya. Kalau ada orang mati, mesti ada yang berkaitan, ya enggak? Ya, apakah dari kalangan perempuannya atau dari kalangan laki-lakinya? Ya, baik. Dari kalangan laki-laki seperti bapak, ya. Nah, saudaranya, ya, saudara siapa? Yang meninggal itu, yang meninggalnya bebas, mau laki-laki mau perempuan, ya. Dari pihak perempuan seperti ibu, Nah, ini disebut apa? Ahlul furug. Ya, disebut ahlul furug. Nah, ini lebih diutamakan, diberi dulu, dikasih dulu harta warisan alal asaib daripada orang-orang yang mendapatkan asabah. Ya, mendapatkan asabah. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Nah, asabah ini beliau akan menyebutkan kalau masih sisa maka itu diberikan kepada ya para lelaki yang diprioritaskan. Nah, wahum al-asabatu min furu'iz dzukur. Mereka itu adalah asabah dari pihak laki-laki. Ya. Dari pihak laki-laki. Nah, jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan furud al-muqaddarah. Orang-orang yang tidak mendapatkan kepastian bilangan warisan. Nah, gitu. Nah, bilangan warisan ada berapa? Bilangan warisan itu? Siapa yang ada yang tahu? Ya. Furud al-muqaddarah ada berapa? Ada 6. Ini gampang dihafal insyaallah ya. Nah, furud muqaddarah itu ada 6. Gampang dihafal. An-nisfu wa nisfuhu wa nisfu nisfihi wa thulutsan wa nisfuhuma wa nisfu nisfihima. Ya, gampang kan? Nah, ini furud muqaddarah ada 6. Ya, an-nisfu wa nisfuhu wa nisfu nisfihi wa thulutsani wa nisfuhuma wa nisfu nisfihima. An-nisfu, berapa an-nisfu itu? Setengah. Nah. Wa nisfuhu, setengah dari setengah? Seperempat. Wa nisfu nisfihi, dan setengah dari yang setengah tadi berapa? Seperdelapan. Ya. Gampang kan? Berikutnya wasulusan, ya. Nah, 2/3 wanis fuhuma, setengah dari 2/3 berapa? Setengah dari 2/3 1/3. Nah, wanis fu nisfihima, dan setengah dari yang setengah tadi berapa? Setengah dari 1/3 1/6, ya, 1/6. Ini dihafalkan mudah. Ya, an-nisfu wa nisfuhu wa nisfu nisfihi wa thulutsani wa nisfuhuma wa nisfu nisfihima. Nah, ini dihafal mudah. Ini furud muqaddarah. Jadi, orang-orang yang tidak mendapatkan angka tadi, maka itu yang digolongkan sebagai al-asabat. Ya, orang-orang yang mendapatkan ya, asabah, sisa dari harta warisan. Nah, jangan bayangkan, karena nanti baca-baca, ya, yang dapat asabah itu ibnun, waduh, anak dapat sisa doang. Nah, sisa itu bisa aja lebih banyak, sisa itu bisa aja lebih banyak, ya, nggak mesti sedikit yang sisa, ya. Nah, tayyib, kalau ada orang yang mendapatkan 1/8, ya sisanya kan lebih banyak, ya. Nah, tayyib. Hum disebutkan di sini wahum al-asabatu min furu'iz dzukur. Ya, wal usul adz-dzukur. Mereka yang termasuk asabah itu adalah furu' adz-dzukur. Cabang dari laki-laki. Cabang laki-laki adalah anak. Ya. Anak laki-laki ke bawah. Anak laki-laki ke bawah, anak, cucu. Nah, cicit. Ya. Baik. Wa usul adz-dzukur, dan dari kalangan pokok laki-laki, bapak dan terus ke atas. Berikutnya wa furu usul adz-dzukur. Ya, dan cabang dari asal laki-laki, dari pokoknya laki-laki. Cabangnya saudara bapak, apa namanya? Paman. Ya. paman. Ya. Mau paman, mau uwa sama aja. Ya, tapi dari laki-laki. Ya, dari bapak. Ya. Kemudian wal wala. Yang terakhir adalah al wala. Nah. Alhamdulillah. Insyaallah cukup sampai di sini dulu. Nah, jadi kita sampai mengetahui yang berhak untuk mendapatkan harta warisan didahulukan orang-orang yang mendapatkan ya ahlul furud atau orang-orang yang disebut ahlul furud yang didahulukan. Nah, kalau sisa maka untuk aula rajulin dzakar. Ya. Yaitu tadi ya dari pihak anak. Nah, kemudian dari pihak bapak, pihak paman ya dan juga nah wala. Nah, jadi insyaallah kita cukup sampai di sini. Nah, dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.